ولأنها رقص عن النجس larangan istinja dengan menggunakan kotoran hewan, banyakkan lendir karena tidak bisa mensucikan dan karena najis. Warau jamu rawatan wahia fadra jaba ذات الحاجة وأكثرها الخميرة. الروض itu bentuk jarak dari lafaz rautah, ialah kotoran binatang yang memiliki bakat dan kebanyakan dipakai untuk kotoran keledai. Waktu buka alamnya, baik. Alhamdulillah kata saya, tidak karena istinja bilakhir lai jus di kauni ta'am al jin, fa inna ta'am al insi min babi aula. Tidak karena istinjak untuk admi layanus dikawli to'amat jini fa'inna to'amat insi membagi Allah bintahari. Kalau istinjak dengan tulang tidak boleh karena tulang itu makanan bangsa jin, maka menggunakan makanan manusia lebih diharamkan lagi. Bahkan sejak dengan roti sisir lebih haram lagi. Sejak dengan pobolan dengan lebih haram. Makanan sisir tetap pun kita pakai sejak kalau kita merenek manusia. Al-Fa'idah itu Al-Fa'idah, Al-Fa'idah yang tepat. Kullu ma yakumu maqabal tijarah, kullu ma yakumu maqabal tijarah min al-ahwadi wal-akhshari wal-khiyari wal-awraqil munashshitah وغيرها مما لا جمعة الاستجوار تحصل في الطهار مما لا جمعة الاستجوار فيه تحصل في الطهار semua benda yang mengganti posisi darah baik itu berupa jerban atau kain atau tisu atau yang lain yang tidak dilarang untuk dipakai istijwar maka bisa dipakai untuk bersuci. Nah, sekarang ini patung karena kemarin juga ada yang cocok untuk semua pakai isu tidak masalah ya, sebagai ganti amin nah, isu termasuk yang boleh nah. Nah, atau pakai kain kalau punya kaos kas oblet usahakan untuk istighfar peringati batu boleh. Baik, tapi jangan pakai makanan manusia, pakai makanan manusia sangat diharamkan. Seperti kalau kalian Nah, istimewa dengan mahabba. Walaupun bolehnya hal. Sama-sama. قال الحافظ ابن حجر الاصفهاني رحمه تعالى الحديث التاسع والثمانون حديث يعني ittifaq di ahli sunnah wal jamaah. Menetapkan adanya ada kubur dan ada kubur itu sesuatu yang benar dan ada kubur itu akan dirasakan oleh abdan abdan orang yang mati dengan kesepakatan harus semuanya. Al-Fa'idah Al-Fa'idah Isbatul Jazai Bil-Akhirah. Fa'awal wa'arafin al-akhirah yal-kubur. Fa'awal wa'arafin al-akhirah yal-kubur. Fa'al-kubur imma rawbatun min riyadi jannah aw hufratun min hufarin nar. Falqabur imma rawbatun min riyadi jannah aw hufratun min hufarin nar. Menetapkan adanya balasan di akhirat nanti dan masalah pertama akhirat ialah kuburan, maka kuburan itu bisa menjadi taman-taman surga, bisa juga menjadi parit-parit neraka. Nah, al-faidah asal ikhtalafal ulama fi adami lidin fi adami at-tahakus al-baul hal huwa al-kabair aw nasabair wa rajin huwa min al-kabair wa bihi qala aqtar qadil. Para ulama berbeda pendapat apakah tidak menjaga dari kucing itu termasuk kabair atau sawir, termasuk dosa besar terakhir. Apa yang rajin termasuk dosa besar. Dan ini merupakan pendapat kebanyakan ahli ilmu. Nah, itu adalah remeh oleh banyak orang, tapi sebetulnya kalau sampai dosa-dosa. Di sini ada pertanyaan, bagaimana dengan makanan hewan seperti dedaunan atau kapori disinjak dengannya? Kalau jin itu setara dengan manusia, ya. Nah, boleh. Al-Hewan Ba'al-Fitrok. Nah, tadi ada di sini. Jadi boleh kita terus tidak dengan menggunakan apa yang kejauhnya. Sebagaimana boleh kita terus tidak dengan misu atau kertas. Kamping-kamping di sini itu makan kertas atau misu. Ya. Ba'al-Fitrok. Kalau yang boleh percaya bertiga atau kenyataan itu demikian. Itu jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, kalau memang makanan itu khusus untuk binatang. Nah, seperti apa? Nah, khusus binatang ya harus dibikinkan. Nah, ya, kalau yang alami itu bahkan tidak khusus binatang. Nah, binatang akan kampung, apakah kamu suka akan makanan binatang? Ada yang juga suka makan kampung kan? Kalau makanan bikin khusus binatang, ada binatang itu yang dikembalakan ada binatang yang tidak pendek, tidak saiman. Apa yang saiman itu sebalakan dengan menggunakan makanan-makanan natural alami. Itu yang ada zakatnya. Nah itu tidak masalah kita harus pakai daun, pakai gahan, ya, tidak masalah. Sama seperti umum. Tapi kalau kebanyakan saiman, binatang yang tidak saiman, berarti dikasih makan khusus buat saya, kasih roti, kasih donat, kasih kubur apa-apa, itu gak boleh kita pakai istrinya. Allah Ta'ala ala semua. Baik. Adapun hadis-hadis berikutnya masih terkait dengan adab qada bil hajat. Kita sambung dengan Allah.